kira. Akhirnya orang Arab menyebut apa yang keluar dari badan manusia dengan sebutan, dengan nama tempatnya, disebut rohin. Maka kotoran manusia disebut rohin. Ini adalah menamai sesuatu dengan nama tempatnya. Di masa jahiliyah, demikian juga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu belum ada tempat khusus untuk buang hajat, belum ada toilet, belum ada WC. Itu masih keadaan orang Arab jahiliyah, demikian juga di masa Nabi, itu seperti keadaan tempat kita di kampung-kampung. Ya, kalau mau lihat mana ya, bawa cangkul ke belakang. WC-nya ya hasil galian cangkul itu, itulah WC-nya. Ini di zaman jahiliyah demikian, di zaman Nabi juga demikian. Nah, maka karena orang itu ke belakang ke tempat yang landai, yang nyaman untuk buang hajat itu bolak balik. Ya, kemarin pagi datang, datangi besok malam nanti datang lagi. Akhirnya kotoran manusia disebut ghaib. Padahal makna asli dari ghaib adalah tempat yang landai, yang enak untuk dibuang saja. Kalau tempat yang tidak landai, kan tidak enak. Tempatnya gini, katanya sulit untuk ambil posisi buang saja. Kalau tempatnya gini, itu ambil enak untuk ambil posisi buang saja. Kalau tempatnya itu curam. Maka sebenarnya. Kemudian dha'ina, dha'ina dalam bahasa Arab makna aslinya adalah nama atau istilah yang digunakan untuk hewan. Ya, maka makna dha'ina adalah hewan. Tumasamul mar'ata, kemudian orang Arab menggunakan istilah dha'ina dalam makna perempuan. Maaf, Allah ditakab. Karena perempuan ini ditunggangi oleh suaminya. Akhirnya karena adanya kesamaan di sini, ya, kesamaan antara gabah dengan perempuan, maka akhirnya orang Arab menamai perempuan bismiha dengan istilah dha'ina. Wa nadhiru dzalika dan kata-kata yang lain misal. Maka makna kufi dengan makna bahasanya berbeda. Dha'ina itu makna kufinya perempuan, makna bahasanya hewan tunggal. Ini enggak ada hubungannya. Namun ya kalau ditelaah ditelik lebih lanjut ya ada hubungannya. Sedangkan rawiyah dan mazadah itu artinya adalah kantong wajah kain. Rawiyah dari siapa, dari kata-kata rawi, rawa, yawi, artinya hilangnya dahaga. Artinya hilangnya dahaga. Orang habis minum, kemudian membelah haus, dahaga sudah hilang. Maka hilangnya dahaga dalam bahasa kata-kata kerjanya adalah rawa, yawi, rawiyah. Maka kantong pada air disebut topia. Padahal maknanya adalah penghilang dahaga. Ini jempol ya. Maka topi itu penghilang dahaga. Namun maknanya adalah kantong pada air. Padahal yang jadi penghilang dahaga bukan kantongnya, namun airnya. Maka di sini hubungan maknanya, ya karena kantong ini berisi air, air ini berfungsi untuk menghilangkan dahaga, airnya kantong. Kantong wadah air disebut rawiyah. Padahal harusnya Jika juga kantor pada air itu disebut mazada. Mazada artinya tempat bekar. Ini tempat perbekaran. Mana aslinya? Atau mana aslinya secara bahasa? Tempat bekar, tempat untuk naruh bekar. Harusnya kantong wadah air itu tempat wadah air, bukan tempat bekar. Namun karena kantong air ini mesti dibawa oleh seorang musafir, ketika naikkan perjalanan jauh, ya, jelas salah satu hal yang pokok untuk orang Arab yang dibawa adalah kantong air. Kita maka hanya kantong air. Wal maksud anna hazal haqiqatan al-ruhiyatan lam tahdil haqiqatan li jama'atin tawaqa'u ala naqliha walakin takallama biha ba'du nasi wa arada minha dhalika al-ma'na al-ruhi thumma sya'a al-istimalu fa sara haqiqatan ruhiyatan bi hadha al-istimali wa li hadha zada man zada minhum fi hadhihi al-haqiqati fi al-lughati allati fiha at-taqaddumu thumma hum ya'lamuna wa yaquluna innahum qad yaghlibu al-istimal 'ala ba'dil al-fadhi fayasbihu ma'na al-urfi ashrafihi wa la yadullu 'inda al-itlaq illa 'alayhi fatasiru al-haqiqatu al-urfiyatu nasikhatan lil-haqiqati al-lughawiyyati wa lafdu mustaqbalun fi hadha al-istimal al-hadithi lil-urfi wa huwa haqiqatun min ghairi an yakuna lima ustu'mila fihi dalika taqaddumu wa ta'in fa ulima anna tafsir al haqiqati fi hadha la yajibu wal maqsad indinya anna al haqiqatu al qawliyah bahasanya hakiki urfi hakikat menurut penggunaan lam tafsir tidaklah menjadi makna hakiki untuk sekelompok orang manusia yang bersepakat untuk menukilnya. Namun asal muasal dari makna urfi adalah takalima biha ba'duna. Ada seseorang atau beberapa orang yang menggunakan istilah tersebut dan mereka maknakan dengan makna urfi. Tsumma sa'al istimal, kemudian orang pada ikut-ikutan, tersebarlah penggunaannya, akhirnya jadi makna hakiki urfi gara-gara penggunaan semacam ini. Oleh karena itu zada man zada, orang bisa menambahi zada man zada minhum, maka di antara mereka pengguna bahasa tersebut menambahi dalam definisi hak memberikan tambahan untuk definisi hakiki dalam bahasa yang digunakan sebagai bahasa percakapan. Kemudian mereka yang membagi hakiki dan majaz, mereka mengetahui dan mengatakan qad yaghlibu al-istimal 'ala ba'dil al-fa'l. Untuk sebagian kata penggunaan makna tertentu itu yang lebih dominan daripada makna yang lain, ya, sehingga jadilah makna urfi malah lebih terkenal untuk kata tersebut daripada makna bahasanya. Dan tidaklah kata tersebut menunjukkan jika secara mutlak kecuali kepada makna urfi, maka jadilah makna urfi malah menghapus menasah makna bahasa. Walaupun mustaqbal fi hadzal istimal, dan ternyata kata tersebut digunakan dalam penggunaan makna yang baru yang merupakan makna urfi. Wa huwa haqiqatun, dan ternyata ini menjadi disebut hakiki min ghair ayatuna fi maqmila fihi, padahal makna yang digunakan itu tidak memiliki taqaddumi wa ta'in, makna terdahulu.

dari bumi adalah apa?